bukan satu-satunya di dunia yang ingin dicinta dan dikasih sayangi. Tapi mengapa selalu diri ini panah dewi cinta tak datang kepadaku. Ku bersama dalam cinta menuai sayang yang ku tanam, satu bintang yang ku harap, bukan angan dan hayalan. Diriku terkadang merasakan sepi tanpa wanita yang selalu Tuhan, tolonglah hambamu ini untuk dapat cinta, untuk mendapati rasa. Dan